Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala Syekh hafizahullah qawluhu asy-syartu rabi' raf'ul hadas وهو الوضوء المعروف الشرط الرابع الشرط yang keempat menghilangkan hadas وهو الوضوء المعروف yaitu wudu yang sudah dikenal. Wa mujibuhu al-hadas yang mengharuskannya untuk berwudu adalah al-hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Qala al-hadas huwa kullu kharijin min as-sabilain wa kadha ay naqidun lil wudu. Kullu kharijin min as-sabilain. Hadas yaitu semua yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Demikian pula semua yang membatalkan wudu namanya hadas. Sebagian ulama mungkin seandainya yang keluar itu bukan cairan, bukan angin misalnya, batu itu juga membatalkan. Mungkin batu keluar, mungkin. Atau masuk ke dalamnya atau keluar dari dalamnya dud yang punya cacingan, atau masuk ke dalamnya. Membatalkan wudu. Nah, ini yang dimaksud di sini hadas yang keluar dari dua jalan, bul dan dubur. Wal hadas huwa alladhi yujibu al-wudu. Al hadas huwa alladhi yujibu al-wudu. Baik. Wal hadas hadasan. Hadas terbagi dua, hadasun akbar wa huwa ma yujibul ghusla. Hadas akbar, hadas besar itu yang mengharuskan mandi. Wa huwa al janabah wal haid wan nifas. Janabah, inzal, mimpi basah. Wal haid, tamunya wanita tiap bulan, wan nifas yang baru melahirkan. Ini harus mandi. Wa hadatsun ashghar wa huwa ma yujibul wudu. Sedangkan hadas ashghar, hadas kecil, itu yang mengharuskan wudu. Hadas kecil itu yang mengharuskan wudu. Madi, wadi, kemudian baul, BAK, BALBA, BAD, termasuk itu hadas kecil. Ini hanya mengharuskan mengharuskan berwudu, tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi. Wa raf'ul hadas yakunu bil ghusli wal wudu liman wajada al ma'. Menghilangkan hadas besar dan kecil ini baik dengan mandi maupun dengan berwudu itu berlaku bagi mereka yang menemukan air. Ada air baru dia mandi. Au qadira ala istimalihi atau dia mampu menggunakannya. Karena ada orang yang ada air tapi tidak mampu untuk menggunakannya. Dalam keadaan mungkin sakit atau dalam keadaan cuaca sangat dingin. Seperti kasus Amr ibn As radhiyallahu anhu. Dia dalam keadaan janabah, junub, memimpin pasukan. Ada air tapi cuaca sangat dingin. Cuaca sangat dingin. Beliau tayamum kemudian mengimami para sahabat lainnya. Jadi disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As berdalil, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Ya Rasulullah, kalau saya mandi mati nanti. Dingin luar biasa. Dan beliau dalam keadaan junub, kemudian beliau tayamum. Nah, fa idza lam yujadil ma, kalau tidak ditemukan air, tidak ada air, au wujida atau wujid, ada air, walakin lam yaqdir ala istimalihi, tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya tadi, karena cuaca yang dingin, atau ia lam yaqdir ala istimalihi, dirinya sendiri dalam keadaan sakit misalnya panas, demam, yang memang bermudarat kalau terkena air, menambah berat penyakitnya, luka yang membahayakan misalnya di kepala atau di bagian tubuhnya. Ini berarti dia lam yaqdir ala istimali. Untuk tidak ila rafi'i kulli min al hadats al akbar wal asghar bit tayammum. Beralih dia menghilangkan hadas tadi yang besar maupun yang kecil dengan tayammum. Hadas besar apa boleh? Boleh. Seperti dalam hadis Abdullah apa Amr bin Ibnu As tadi. Juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas pernah melakukannya. Ya. Baik. Wa idza tayammama, kalau dia bertayamum lil hadatsil akbar, untuk hadas besar, junub atau nifas atau haid misalnya, summa wajada al ma, kemudian ada air dan dia dalam keadaan mampu, ya, ightasala, dia harus mandi. Harus mandi. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'idat thayyibah," debu yang baik bersih, "tahurun tahurul muslim." Tahurul muslim. Debu itu adalah alat pembersih bagi seorang muslim. "Wa illam yajidil ma'a ashra sinin," walaupun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Masyaallah, ini rukhsah. Taisir di dalam agama kita, di dalam Islam. Min mahasinil Islam, di antara keindahan-keindahan Islam adalah taisir. Pemudahan. di dalamnya. Dan Allah memang menghendaki demikian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kamu. Fa idza wajada al-ma'fal yamsu fa yamsahu bi bishratahu. Ketika dia sudah menemukan air, hendaklah dia sentuhkan, artinya dia sirami badannya dengan air. Fa inna dzalika khairun, maka itu lebih baik bagi dia. Jadi kalau dia tidak dapatkan, mungkin apa, dalam keadaan tersesat jalan atau tinggal di satu tempat yang sangat minim air, dalam keadaan junub atau dalam keadaan dia haid atau nifas, maka dia boleh bertayamum. Di sini kalau apa namanya, seperti yang disebutkan oleh beliau, hampir jarang mungkin ya, sama sekali tidak ada air. Tapi mungkin ada air tapi tidak cukup untuk apa namanya dipakai untuk berwudu atau untuk mandi, untuk minum misalnya. Kalau dia pakai untuk berwudu atau untuk mandi, habis untuk minum. Nah, kondisinya demikian. Walaupun itu selama 10 tahun. Tapi setelah dia dapatkan air, dia harus mandi. Akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Dzar radhiyallahu anhu wa qala Tirmidzi haditsun hasan sahih wa nur irwaul ghalil. Lihat irwaul ghalil Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Qala wa idza ghtasala man 'alaihi hadatsun akbar. Dan apabila mandi orang yang mendapatkan hadas besar, wa nawa raf'al hadasil akbar, dan dia berniat menghilangkan hadas akbar wal asghar, mandi dia mandi janabah atau mandi nab, baik dari haid ataupun nifas, dia berniat untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Dia berniat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, irtafa'ah. Keduanya hilang. Jadi hadas besar dan hadas kecil tadi hilang. Konsekuensinya dia menjadi suci. Apa yang dilakukan oleh orang yang suci, bisa tawaf, bisa sholat. Nanti kita sebutkan pada beberapa hal yang tidak boleh bagi orang-orang yang hadas. Ini satu pendapat. Baik. Amma idza fadal ma. Artinya kalau dia mandi untuk membedakan ini, ya, karena untuk menghilangkan apa namanya, untuk mengangkat hadas itu menjadi suci, bisa dipakai untuk sholat, tawaf ataupun yang apa yang lainnya, itu yang amalan-amalan manasik yang lainnya yang memerlukan wudu. Maka perlu niat. Dia perlu niat. Maka dia harus meniatkan untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, walaupun itu sekaligus. Amma idza asaba al-ma' ala jasadihi. Tapi kalau dia menyiramkan air ke tubuhnya fi ghuslil jum'ah, misalnya pada hari Jumat, mandi Jumat misalnya, au tabarrur, untuk menyejukkan badan, wa nawaraf al hadas al asghar, tapi dia berniat untuk menghilangkan hadas kecil, fa innahu la yartafi', fa innahu la yartafi', maka hadas kecil itu tidak hilang, li anna hadzal irtisal laisa fihi raf'u hadatin, karena mandi tersebut bukan, tidak ada di dalamnya niat untuk menghilangkan hadas, tapi sekedar dia membasahi badan. Ini kan artinya sekedar mandi, tidak dia niatkan untuk menghilangkan hadas, maka mandi tadi tidak bisa menghilangkan hadas. Dia tetap harus, artinya atau tetap tidak boleh, belum boleh sholat, belum boleh sholat. Tapi kalau dia misalnya menyiramkan badan, dalam artian dia mau mandi, dia mandi untuk menghilangkan hadas, nah tentu dengan aturan yang sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, mandi Maka dengan niat dia ingin menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, ketika dia mulai mau menyiramkan badannya, menyiramkan air ke badannya, itu setelah selesai itu terangkat, hilang hadas besar dan hadas kecil. Ini dengan nih, dengan niat. Mana dalilnya tentang niat? Nah, misalnya kalau dia ingin sholat, misalnya perlu pahala. Ya. Nama lama lebih niat, misalnya perlu mungkin niat. Ya. Kemudian wa iya yuladina amanu idha kumtum ila sholat falsilu. Ini perlu nih, niat. Ketika kamu hendak berdiri menaikkan sholat, maka falsilu yuhakum. Nah. Nah, ini syarat yang keempat dari syarat salat, yaitu raf'ul hadas. Di dalam fatrah ini, bagian keempat ini disebutkan oleh beliau beberapa hal. Ada hadas. Nah. Baik. Dasar dari semua itu, ya, yang disebutkan oleh beliau menghilangkan hadas adalah dengan air. Para ulama membagi, ya, di kalangan mereka membagi, ini berbeda-beda pandangan mereka tentang pembagian air, ya, tentang pembagian air. Ada yang membagi air itu menjadi tiga. Ada yang membagi air itu menjadi dua saja. Air yang suci lagi mensucikan dan air yang najis. Itu aja intinya. Nah, madzhab Hambali yang dikuatkan oleh Syekhul Islam juga Syekh Faimin, air itu cuma dua ini. Tahur, ya, yaitu air yang tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairi. Itu namanya at-tahur, air yang mensucikan, suci lagi mensucikan. Suci zatnya, mensucikan dia mensucikan yang lain. Air yang mutlak, air yang mutlak sebagaimana asal penciptaannya. Jadi pembahasan lagi oleh mereka bagaimana kalau tercampur dengan sesuatu yang bersih. Ya, kalau ulama yang lain dari kalangan mazhab Syafi'i misalnya membagi air menjadi tiga. Air yang suci lagi mensucikan, air yang najis, kemudian air yang mustakmal. Ya. Nah, itu yang air mustakmal ini bagaimana kondisinya? Imam Hambali ini dari mazhab Hambali. Nah. Ya, apa namanya? Dengan alasan muslim itu la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Berarti yang bekas air yang dia gunakan itu tidak najis, masih bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan buat mereka yang berhadas, apa yang tidak boleh? Nah. Ini khusus hadas akbar, hadas besar. Yang di ini sini dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah. Yang pertama, yahrum 'alal muhdits hadatsan akbar qira'atul Qur'an. Nah. Baik, dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu anil Qur'ani syai'un laisal janabah. La yahjubuhu, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalangi beliau, syai'un, ini anil Quran syai'un, tidak ada satupun yang menghalangi beliau dari Al-Quran, laisa janabah, kecuali janabah. Laisa ini termasuk istisna. Nah, di dalam pelajaran Nahu ada laisa ini termasuk istisna, termasuk apa namanya layakunu, ini juga istisna. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Kemudian lafaz Tirmidzi menyebutkan, dalam lafaz Tirmidzi menyebutkan yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak junub. Baik. Nah, disimpulkan oleh beliau hafizahullah Syekh Al-Fauzan menunjukkan tahrim, haramnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Termasuk di sini juga kata beliau haid dan nufasa, huyat dan nufasa, wanita-wanita haid dan yang nifas. Tetapi beliau nukilkan ada pengecualian rukhsah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran kalau khawatir lupa, hilang hafalannya. Ini untuk murojaah. Mungkin bisa di, kalau gitu bisa dikiaskan yang junub juga demikian, yang nufasa juga demikian, apalagi nifas panjang. Kalau dia selama nifas itu tidak boleh membaca Al-Quran, bisa-bisa hilang. Kemudian yang kedua, yahrum alal muhdits, diharamkan bagi orang yang muhdits hadas akbar, yang berhadas besar, untuk al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Bighairi wudu, bighairi wudu. Nah, baik, tanpa wudu. Artinya kalau dia berwudu walaupun dia hadas besar, kalau dia berwudu dalam keadaan dia hadas besar, wanita haid, nifas, kemudian junub, tapi dia berwudu, boleh dia tinggal di masjid, duduk di dalam masjid, boleh dia duduk di dalam masjid. Nah, dan dibolehkan pula mereka yang junub ini walaupun misalnya dia tidak berwudu melintasi masjid, melewati masjid, sekedar melewat, tidak dia menetap di dalamnya, tidak dia duduk di dalamnya. Nah, demikian pula musalla al-Ain, tempat salat Id. Nah, sebagaimana dalam hadis walian azil al-hayyadu al-musalla, supaya wanita-wanita yang haid itu menjauh dari tempat salat. Begitu pula yang junub. Nah, itu hadas besar. Bagaimana dengan hadas kecil? Syekh menyebutkan ada beberapa hal yang menurut beliau tidak boleh dilakukan oleh al-muhdits. Yang pertama, masul mushaf syarif, menyentuh mushaf biduni ha'il, tanpa penghalang, hadas kecil. hadas kecil yang baru BAK atau BAB, jangan memegang mushaf tanpa penghalang, tanpa pelapis. Ya. Ini satu kaul. Mungkin ada pendapat yang lain yang menyatakan boleh. Ya, ada benar enggak? Ada enggak? Nah, ini bukan untuk membenturkan, tapi satu pendapat. Nah, saya belum lihat lagi pendapat yang lain. Beliau berdalil dengan surat Al-Waqiah dan surat Al-Waqiah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Menurut satu pendapat bahwa al-mutahharun di sini adalah bashar, manusia, manusia yang suci. Kalau pada sebagian lagi menyebutkan mutahharun malaikat. Mutahharun malaikat. Baik. Beliau menyebutkan dalil dalam risalah yang ditulis oleh Rasulullah SAW yang disebutkan oleh dan disambung sanadnya oleh Daraqutni, Baihaqi dan yang lain dari Hakim, dari Amr bin Hazm. La yamassul Qur'an illa tahirun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Ini bisa ditakwil. Al-mu'min wal muslim la yanjus. Bisa, nah. Ini pendapat yang lain. Nanti perlu dilihat. Al-Qur'an disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, ini hampir mirip mutawatir, karena para ulama menyambutnya dengan penerimaan. Litalaqqin nas bil qabul. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu madhab imam yang empat. Madhab ulama dari imam yang empat. Mana ini larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak mutatahir, yang tidak bersuci. Nah, ini madhab imam yang empat. Sampai ada yang menyatakan ijma para imam yang empat ini bahwa tidak boleh menyentuh mushaf tanpa penghalang, penglapis, orang yang tidak bersuci. Tapi tidak mengapa dia membawa di dalam bungkus. Ini dia dibungkus, dilapis, disampul. Tidak langsung dia menyentuh. Nah. Kemudian yang kedua, diharamkan, haram untuk seorang berhadas salat. Itu jelas ya. Hadis Nabi SAW ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau, ini kan punya niat untuk salat, maka harus berwudu. Nah, di dalam hadis la yaqbalullahu shalatan bi ghairi tahur. Tidak diterima oleh Allah salat tanpa bersuci. Atau la yaqbalullahu shalata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kamu ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah. Lupa bagaimana? Pokoknya lupa ataupun tidak lupa, sengaja atau apalagi lebih-lebih, ataupun dia tahu atau tidak tahu, tidak sah salatnya. Nah. Kalau dia sudah tahu lebih parah lagi. Sudah tahu dia artinya dia dalam keadaan bahwa tidak sah sholat tanpa berwudu, sengaja dia sholat, yu'azzar, dikasih peringatan, ya, dihukum, tapi hukumannya bukan hukuman had. Nah, kemudian dia berdosa melakukannya karena sengaja. Nah, ini beberapa hal yang disebutkan oleh beliau tentang syarat yang ke atau yang terkait dengan syarat yang keempat, raf'ul hadas. Yang ketiga, yang diharamkan oleh mereka yang berhadas kecil. Tadi ini yang terakhir ini hadas kecil. Yang tadi hadas besar. Hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, jelas tidak boleh diam di masjid, duduk di masjid. Nah, termasuk yang lain-lain tadi. Ya, termasuk yang lain-lain dalam hadas kecil ini. Nah, dalam hadas kecil dia tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh salat. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Nah, beliau merajuk, ini pilihan beliau. Nah. Jadi berdasarkan hadis yang menyebutkan tawaf bil bait salatun. Tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Itu adalah salat, hanya saja illa annallaha abaha fihi al-kalam. Hanya saja Allah membolehkan bicara di dalamnya. Dan disebutkan sahih dari Rasulullah bahwa Rasulullah melarang wanita yang haid untuk tawaf di bait sampai dia bersuci. Ini menunjukkan diharamkannya tawaf bagi orang yang berhadas sampai dia bersuci. Tapi itu hadinan. Ini dimasukkan oleh beliau dengan dasar itu. Yang kecil pun demikian. Baik, itu tiga hal yang dipilih oleh beliau terlarang bagi orang yang berhadas kecil melakukannya. Tidak boleh salat, menyentuh Quran, dan tawaf. Ditambah dengan kalau dia hadas besar, dia tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh diam di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini baru kita sampai pada syarat yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Syarat-syarat wudu ini pembahasan beliau perluas dengan membahas tentang ini poin yang keempat. Syarat yang keempat yaitu raf'ul hadas. Nah, ini yang terkait di sini adalah syurut al-wudu. Syurut al-wudu. Syarat-syarat berwudu. Siapa yang melakukannya, yang artinya wudunya itu diterima, sah, bari'at min dhimmah, lepas tanggung jawabnya. Nah, ini nanti akan dibahas oleh beliau dalam secara tersendiri, syurut al-wudu. Karena kalau misalnya syarat salatnya saja, itu nanti syarat yang kelima, izalatun najasah. Idza izalatun najasah min salat, menghilangkan najis dari tiga hal, pakaian, tempat, dan badan. Kalau badan itu tadi yang terkait dengan wudu, ya, dengan taharah, mandi ataupun berwudu dengan istinja dan seterusnya. Yang taub, pakaiannya harus bersih, tidak harus mewah. Buk'ah, tempat, tempat itu harus bersih, suci. Jangan sholat di kuburan dan jangan sholat di mazbalah atau dan hammam, tempat yang tidak boleh sholat di situ. Nanti akan dibahas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini syarat ar-rabi, ini syaratul rabi, yaitu menghilangkan hadas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ila huna. Subhanakallah.